warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf lewat ini disampaikan, mau bertanya, diterima tidak jikalau kita puasa tapi mandi junubnya setelah sahur, setelah subuh, setelah azan subuh baru mandi junub karena kesiangan, akan tetapi kita mendahulukan sahur dulu, dia junub, makan sahur, habis sahur azan tertidur, sah tak puasanya? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inni usbihu junuban. Aku ketika bangun pagi dalam keadaan junub. Belum mandi wajib. Wa ana uridu siyam, dan saya mau puasa. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ana usbihu junuban wa ana uridu siyam. Aku, kata Nabi SAW, pernah juga bangun pagi dalam keadaan junub. Fa'aghtasil, lalu aku mandi wajib, wa'asum, dan aku berpuasa. Tapi laki-laki ini tidak menerima, seperti dia kurang puas, lalu dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka lasta mithlana, engkau tak sama seperti kami, qad afarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kau kan Nabi, dosamu yang lalu, yang akan datang, sudah diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Nabi SAW? Faghadiba Rasulullah SAW. Nabi marah. Wallahi, demi Allah, inni la arju an akuna akhsyakum wa a'lamakum. Aku orang paling takut pada Allah, aku orang yang tahu. Makna ucapan Nabi ini, ya kamu mandi aja dan puasa. Cuman yang perlu diingat, junubnya itu sebelum azan subuh. Jadi sebelum azan subuh dia berhubungan kelamin dengan istrinya, suami, dalam keadaan junub, kemudian azan subuh. Nah itu puasanya lanjutkan. Yang tidak boleh itu setelah azan subuh baru dia berhubungan. Itu na'udzubillah, tak boleh. Apa pendapat ulama? Kata Imam Nawawi, ajma'a ahlu hadhil amsar, sepakat seluruh ulama di berbagai negeri, ala sihati shaumil junubi, bahwa orang yang junub ketika subuh itu puasanya sah, sawa'un kana min ihtilamin au jima'in. Apakah dia junub itu karena sebab ihtilam, mimpi basah, atau karena hubungan kelamin. Nah, jadi lanjutkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. WA dari Pai Hilary. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf lewat ini disampaikan, mau bertanya, diterima tidak jikalau kita puasa tapi mandi junubnya setelah sahur, setelah subuh, setelah azan subuh baru mandi junub karena kesiangan, akan tetapi kita mendahulukan sahur dulu, dia junub, makan sahur, habis sahur azan, tertidur. Sah tak puasanya? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inni usbihu junuban. Aku ketika bangun pagi dalam keadaan junub, belum mandi wajib. Wa ana uridu siyam, dan saya mau puasa. Apa jawab Rasulullah SAW? Wa ana usbihu junuban wa ana uridu siyam. Aku, kata Nabi SAW, pernah juga bangun pagi dalam keadaan junub. Fa'aghtasil, lalu aku mandi wajib. Wa asum, dan aku berpuasa. Tapi laki-laki ini tidak menerima, seperti dia kurang puas, lalu dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka lasta mithlana, engkau tak sama seperti kami, qad afarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kau kan Nabi, dosamu yang lalu, yang akan datang, sudah diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Nabi SAW? Faghadiba Rasulullah SAW. Nabi marah.